Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, setelah salat Isya kita tunaikan dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kita lanjut dengan upaya kita untuk menambah dan mengokohkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah limpahkan kepada kita sehingga kita senantiasa istiqomah di dalam berislam ini. Jamaah sekalian, malam hari ini saya ingin menyeling atau menyampaikan materi yang bukan bagian dari biasanya. Tetapi mudah-mudahan materi ini adalah bisa memberi inspirasi kepada kita, menyemangatkan ruh kita untuk meluruskan apa yang menjadi posisi keislaman kita di dalam hidup ini. Tema yang ingin saya sampaikan adalah tema yang disampaikan oleh salah seorang alim kabir, seorang alim besar diakui di dunia internasional, khususnya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Namanya tidak asing lagi pada telinga kita. Kemasyhurannya tidak perlu saya perkenalkan siapa beliau, karena beliau adalah mufti. Bahkan beliau adalah tiga di antara yang menonjol di dalam dunia muasirin di kalangan para ulama. Beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, berikutnya adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau menyampaikan kepada kita dalam satu makalah yang makalahnya tidak berbentuk kitab, tetapi berbentuk beberapa halaman lah begitu, tidak akan lebih dari 5 halaman A4 ya. Tetapi patut untuk kita renungkan bersama bahwa beliau ini di samping mendengar, karena beliau sejak belum sampai umur 20 tahun beliau penglihatannya diambil oleh Allah SWT, artinya tidak bisa melihat. Sebelumnya melihat, tetapi sejak saat itu beliau tidak lagi melihat. Walau demikian, beliau bukan berarti tidak tahu keadaan dunia. Beliau tahu, beliau mendengar, bahkan beliau prihatin, bahkan beliau mengungkapkan rasa prihatin itu dalam bentuk informasi kepada kita, dalam bentuk motivasi kepada kita. Bukan saja sekedar informasi, tetapi juga di dalamnya adalah mengandung motivasi. Apa yang harus diperankan, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di masa hidupnya. Judul yang beliau berikan kepada kita adalah dalam bahasa Arab, Asbabu Da'fi Al-Muslimina Amama Aduwihim. Kata beliau, lemahnya atau sebab-sebab lemahnya kaum muslimin jika dibanding dengan musuh-musuh mereka. Kemudian beliau sebutkan juga tentang apa gejalanya, dan beliau juga berikan solusinya, apa yang harusnya kita perankan agar umat ini tidak menjadi lemah. Para jemaah sekalian, tidak bisa kita lupa bahwa Rasul menyampaikan kepada kita bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu adalah tinggi, dan tidak akan ada yang bisa lebih tinggi daripada al-Islam. Hebat sekali. Al-Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa lebih tinggi daripada al-Islam. Umatnya oleh Allah dijelaskan, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian suatu umat yang Allah keluarkan untuk manusia ini menjadi umat yang terbaik. Di dalam sejarah terbukti bahwa kaum muslimin adalah bukan saja menguasai kawasan, tetapi disegani oleh musuh-musuhnya, oleh orang yang tidak suka dengan Islam, oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Segan. Karena itu, maka ini adalah tidak bisa dilupakan, karena semua tergores dalam sejarah. Tetapi para sekalian, ketika kaum muslimin semakin hari semakin menjauh dari al-Islam, berangsur-angsur pula lah dari mulia menjadi menuju hina, dari jaya berangsur-angsur pula menuju apa? Tidak dianggap. Para sekalian, sekali lagi bahwa semakin kaum muslimin meninggalkan jauh dari dinnya, maka semakin hina pula mereka. Bukan saja di mata Allah, tetapi bahkan di mata manusia. Karena itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, kata beliau, man talabal izzata bi ghairil Islam adzallahu Allah. Barang siapa yang mencari kejayaan, tetapi cara dan jalan yang ditempuh menuju jayanya itu adalah tidak menjadikan Islam sebagai pedoman, sebagai tuntunan, maka kata beliau, adzallahu Allah. Justru yang didapat bukan jaya, tetapi yang didapat adalah kehinaan. Justru Allah akan semakin hinakan dia. Artinya sekalian, ini adalah fikih Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, al-khalifah as-sani, khalifah kaum muslimin yang kedua. Jadi harus kita serap dengan baik bahwa kalau seandainya manusia di dunia ini, perorangan atau komunitas, mencari kejayaan tetapi bukan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jaya yang dia akan raih, tetapi kata beliau, justru yang dia akan cicipi dan dia akan rasakan adalah kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Para sekalian, beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam pendahuluan makalah beliau ini mengemukakan, kata beliau, silakan dicatat, tidak kurang dari 4 hal yang harus kita rasakan pedih realitas muslimin pada zaman di mana kita hidup sekarang ini. Tentu beliau sudah meninggalkan kita puluhan tahun yang lalu, tetapi serasa apa yang dikatakan oleh beliau adalah sebenarnya apa yang kita rasakan saat ini. Kata beliau, asbabu dha'fil muslimin, sebab-sebab lemahnya kaum muslimin. Ini yang pertama. Kedua, asbab ta'akhurihim amama aduwihim, muslimin terbelakang jika dibanding dengan orang-orang lain. Bahkan di sini disebut oleh beliau, adu, musuh mereka. Musuh mereka maju, muslimin terbelakang. Begitu kata beliau. Wa fi asbabi tafarruqihim wa ikhtilafihim. Beliau katakan bahwa kaum muslimin mengalami perpecahan dan perselisihan. Apa sebabnya? Dan terakhir kata beliau, wa fi asbabi taslitil aduwi alaihim hatta akhadha ba'dha biladihim. Kata beliau bahwa sebab kenapa musuh-musuh mereka menguasai mereka kaum muslimin, bahkan mengambil kawasan-kawasan kaum muslimin. Ada yang sekalian, 4 nih kalau diurai jadi 4 bahasan, tetapi beliau dalam makalah ini lebih konsen kepada kenapa kaum muslimin lemah. Yang pertama, kenapa kaum muslimin lemah? Kenapa kaum muslimin terbelakang? Kenapa kaum muslimin bercerai-berai dan berselisih? Kenapa kaum muslimin dikuasai oleh musuh mereka? Ini berarti real, teman sekalian. Kita merasakan itu atau tidak merasakan, beliau menginformasikan kepada kita kalau kita belum tahu. Tapi kalau itu sudah kita rasakan, maka ini adalah merupakan motivasi daripada beliau Asy-Syaikh supaya kita bangun, jangan terlena, jangan sedemikian rupa lelap tertidur seolah hidup tak bermasalah, padahal semestinya kaum muslimin merasakan bahwa perkara ini memang ada di tengah-tengah kita, bahkan mungkin kita merasakannya. Apa kita merasakan bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah? Apa kita merasakan bahwa kaum muslimin terlambat, terbelakang? Apakah kaum muslimin merasakan saat ini bahwa mereka adalah berada dalam keadaan perpecahan dan perselisihan? Dan kata beliau, apa kita merasakan bahwa kaum muslimin harta bendanya bahkan negaranya dijajah dan diambil oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Ini Syekh yang berbicara. Para sekalian, kenapa kata beliau? Sebab-sebab ini kenapa? Apa sih yang paling mendasar? Beliau bukan seorang analis. Beliau seorang alim. Tetapi beliau patut kita dengar tentang apa yang menjadi kajian beliau. Apa sih yang menjadi penyebab yang sangat inti, yang sangat penting terhadap masalah ini diterima dan dialami oleh kaum muslimin? Ternyata kata beliau satu, yang lain boleh tambahkanlah. Tetapi kata beliau yang paling mendasar adalah satu, yaitu kata beliau, saya bacakan, al-jahlu. Jadi satu kata ini, al-jahlu. Al-jahlu billah wa bidinihi wa bil awaqibil lati istaulat 'alal aktsariyah fasara al ilmu qalilan wal jahlu ghaliban. Kata beliau begitu, al jahlu, kebodohan, bodoh tentang Allah, bodoh tentang dinullah, bodoh pula tentang apa yang menyebabkan mayoritas kaum muslimin dikuasai oleh perkara-perkara itu. Ternyata kata beliau, saat ini tidak boleh kita pejamkan mata bahwa kata beliau, saral ilmu, ilmu saat ini menjadi qalilan, sedikit. Wal jahlu ghaliban. Sedangkan kejahilan adalah mendominasi. Begitu kata beliau. Jadi para sekalian, kebodohan ini zaman sekarang adalah semakin merajalela. Tetapi ilmu sedikit. Yang mau minat belajar ilmu syar'i sedikit, yang mau menghafal Al-Quran sedikit, yang mau menghafal hadis lebih sedikit, yang mau mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh, serius, sistematis sedikit, yang mau memahami lebih sedikit, yang mau mengamalkan lebih sedikit, dan lebih prihatin lagi, yang mau berjuang untuk agar ilmu Allah itu menjadi sesuatu yang nyata, real dalam kehidupan kaum muslimin sehari-hari, lebih sedikit. Perjalanan sekali ini adalah sebenarnya perkara yang memprihatinkan. Sehingga tidak ada dalam makalah beliau, tapi dapat saya tambahkan bahwa kita harus ingat, teman sekalian, bahkan hadis ini harusnya hafal. Kata beliau, Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini pernah kita dengar sebenarnya, tapi saya dengarkan kembali, saya ingatkan kembali, betapa seandainya ini terjadi, apa yang kita akan rasakan. Kata Rasul SAW, Inna Allah la yantazi'u al-ilma minan nasi intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dari manusia ini begitu saja. Tapi orang dicabut nyawanya. Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari permukaan dunia ini dengan dicabutnya para ulama.